الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. خلنا بالله رحيمًا رحيمكم الله. Pada malam ini insya Allah kita akan baca satu manzumah qasidah lamiyah. Ini disebabkan kepada Salisabi Tamiya rahimahullah ta'ala. Di antara para ulama yang menguatkan penisbatan qasidah ini kepada beliau adalah Al-Imam Al-Alusi rahimahullah dan kalau yang mu'asirin sekarang di antaranya adalah Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah. Yang saya pegang ini syarah beliau, syarah dari Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullahu ta'ala, ya Gunyatu Sa'il Bima Filamiyah Syekh Islam min Masail. Lamiyah, ya disebut lamiyah karena akhir dari bait-bait syair ini dengan huruf lam, semuanya dengan lam. Pendek, jumlahnya 16 bait. Adapun kandungannya, pembahasannya terkait dengan masalah-masalah akidah. Masalah-masalah akidah, ya harus sunnah jamaah kita baca lamiyah dengan syarah. Kita baca sedikit syarah dari Syekh Ahmad Al-Jami dan beberapa tambahan mungkin yang bisa kita dapatkan. Sebagian megang. Ada ya? Ada. Matanya itu. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya sa'ili an madhhabi wa aqidati ruziqal huda man lil hidayati yas'alu, ya sa'ili, wahai seorang yang bertanya kepadaku, an madhhabi wa aqidati, bertanya kepadaku tentang madhhabku, tentang akidahku. Ruziqal huda, mudah-mudahan diberi rezeki hidayah. Ya, ruziqa fil madhi, ya mabni majhul, al huda naibul fa'il, Ini jumlah kalimat khabariyah, tapi maksudnya adalah doa. Ya, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika berdoa, ya kadang dengan sighah amr, ya Allahumma arhamni, ya Allahumma rzuqni. Kadang juga diantara bentuk kalimat untuk berdoa adalah dengan jumlah khabariyah fi'il madhi, seperti apa? Rahimakallah, ya kan? Ghafarakallah, ya, syafakallah, itu semuanya fi'il madhi. Tapi maksudnya adalah doa. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan kamu, mudah-mudahan Allah merahmati kamu. Di sini ruziqal huda, mudah-mudahan diberikan rizki hidayah, petunjuk. Man lil hidayah yas'alu, mudah-mudahan diberikan rizki al-huda, petunjuk. Ya, seorang yang bertanya tentang masalah hidayah. Nikhalibillah rahiman rahimakumullah. Ya, menunjukkan kepada kita bahwasanya Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala membuat qasidah ini sebagai jawaban dari pertanyaan. Ya, dan ini seringkali beliau lakukan. Beberapa kitab beliau rahimahullah itu beliau tulis untuk sebagai jawaban. Ya, ada pertanyaan beliau jawab dengan menulis kitab wasitiyah. Ya, menulis kitab hamawiyah dan seterusnya. Ini pun sama. Kata beliau, ya sa'ili, wahai orang bertanya kepadaku, an madhhabi wa aqidati. Disebutkan ikhwan fillah rahiman rahimakumullah oleh Syekh Abdullah Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullahu taala, seorang yang bertanya itu satu di antara dua kemungkinan. Yang pertama kata beliau rahimahullahu taala, adalah kemungkinannya semata-mata ingin tahu tentang akidah, keyakinan al-mas'ul. Ya, datang kepada seorang syekh, datang kepada seorang imam, ya, ingin tahu tentang akidahnya, tentang keyakinannya. Semata-mata, ya, ingin tahu. Qala fayu'amilahu bihasabiha, tentunya dijawab dengan sesuai akidah yang diyakini. Kemungkinan kedua kata beliau rahimahullahu taala, itu datang bertanya karena memang si penanya ini mubadzilan, mubajjilan lil mas'ul wa mu'azziman lah. Memang dia memuliakannya, mengagungkannya, ya, menokohkannya, memfigurkannya. Sehingga ingin bisa sepertinya. Ketika dia tahu misalnya bagaimana Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala karya-karyanya, bagaimana beliau kokoh di dalam akidahnya, manhajnya, prinsipnya. Ya, dia ingin tahu karena memang ya mengagumi dia, mengagumi beliau, memuliakan beliau rahimahullahu taala. Nah, dan yang kedua ini yang sering ada pada pertanyaan seorang kepada para imam, para imam ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan demikian nak ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, kita melakukannya. Adab, di antara adab seorang talibul ilmi ya adalah idza sa'alta fas'al. Ya, soal tafaqquhan, la ta'annutan. Kalau bertanya, di antara adab bertanya seorang talibul ilmi adalah bertanya dalam rangka tafaqquh, memang ingin fiqih, ingin pemahaman, ingin tahu Iya. Kebenaran untuk mengikutinya la ta'annutan, bukan untuk ngeyel. Iya. Tidak untuk membantah, untuk ngeyel, untuk mendebat. Iya. Ya sa'ili an madhhabi wa aqidati. Apa artinya? Apa artinya? Nah, biar tidak ngantuk kita sambil ya sa'ili an madhhabi wa aqidati, ha. Iya, wahai yang bertanya kepadaku tentang madhabku dan akidahku. Ruziqal huda man lil hidayati yas'alu. Apa artinya? Iya, bagi seorang yang bertanya tentang masalah hidayah. Iya. Qul billahi rahiman rahimakumullah, disebutkan para ulama kita, rizqu itu ada dua. Rizqu nau'an. Iya, rizqun 'am. Rizqun lil abdan. Iya, rizqi yang umum. Itu rizqi untuk badan, makanan, iya, minuman dan semisalnya. Ini umum. Allah Subhanahu wa ta'ala berikannya kepada semua makhluknya. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Yang kedua adalah rizqun khas. Iya, rizqi yang khusus. Rizqun lil qulub. Iya, rizqi untuk kalbu. Iya, ini dapat orang-orang khusus. Iya, rizqi berupa al-iman. Rizqi berupa ya al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Jadi ini yang dimaksud dalam bait ini. Iya, rizqi yang khusus. Rizqi yang berupa hidayah, petunjuk. Ruziqal huda man lil hidayati yas'alu. Sekaligus ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, menunjukkan bagaimana syafaqah, ya, kasih sayang seorang guru, ya, seorang syekh kepada muridnya, ya, mendoakan seorang yang bertanya dengan doa yang baik mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala kata beliau rahimahullahu ta'ala, isma'. Apa isma'? Dengarkanlah. Sami'a, yasma'u, isma'. Isma' kalama muhaqqiqin fi dinihi. Dengarlah. Kalam apa kalam? Apa kalam? Nah. Iya, perkataan, ucapan. Iya, muhaqqiq yani seorang yang telah menelaah, meneliti. Iya, berkata benar-benar di atas Al-Quran dan Sunnah. Tidak dengan hawa, tidak dengan akal, tidak dengan ra'yu, tapi benar-benar dia muhakkik apa yang dia ucapkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dengarkanlah ucapan seorang muhakkik dalam agamanya. Iya, rahimahullahu ta'ala mentasyi', ya, memberikan dorongan semangat kepada kita untuk benar-benar mendengarkan, membaca, memahami apa yang boleh disampaikan, karena beliau bilang ini adalah ucapan benar-benar dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Ini berdasarkan tahqiq, berdasarkan pembahasan, ya, bukan ucapan yang tanpa dalil. Dengarkanlah ucapan seorang muhaqqiq dalam agamanya, sehingga karena beliau mengucapkan ini di atas tahqiq, dengan tahqiq kata beliau, la yansani anhu wala yatabaddalu, yang dia tidak akan rujuk darinya, tidak akan berbelok, iya, kepada pendapat lain, ucapan lain, wala yatabaddalu, dan tidak akan mengganti lagi dengan, iya, ucapan yang lain. Benar-benar kokoh. Karena Al-Quran wa sunnah menerangkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala fil'ulu, di atas, iya, maka seorang muhakkik, iya, seorang sunni akan kokoh, tidak akan pernah berubah menyatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, iya, Ali, Allah di atas. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ar-Rahman ala al-asistawa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, iya, amintum man fis sama. Surat apa itu? Dek. Amintum man fis sama. Surat apa itu? Al-Mulk. Nah, apa artinya? Apa artinya? Amintum man fis sama an yasifa bikum al-ardha. Ah. Apa artinya, Dek? Iya. Amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman? Iya. Dari zat yang ada di atas. A itu hamzah istifham. Amin aja dari aman. Apakah kalian merasa aman? Man dari zat yang ada fis sama, di atas, di Allah subhanahu wa ta'ala. Surat apa tadi? Surat Al-Mulk. Ketiga, seorang muhakkik, seorang sunni, ahlu sunnah wal jamaah, salafi, iya, berkata di atas dalil bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yura fil akhirah, ia akan bisa dilihat oleh kaum mukmin di akhirat nanti, wujuh yawmaidin nazirah ila rabbiha nazirah. Iya, Rasul SAW menyatakan, innakum satarawna rabbakum, sungguh kalian akan melihat Rabb kalian, kama tarawna al-qamar laylatul badr, sebagaimana kalian melihat bulan di malam-bulan purnama, la tadhamuna fi, kalian tidak akan berdesak-desakan melihatnya. Iya, maka ahlu sunnah itu, la yansani anhu wa yatabaddalu, seorang yang berbicara dengan tahqiq, iya, berdasarkan Al-Quran dan sunnah, dia tidak akan berbalik darinya, tidak akan memberot kepada pendapat lain, dan tidak akan mengganti dengan pendapat yang lain. Karena benar-benar ucapan dibangun di atas dalil. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, di antara memayyizat, di antara keistimewaan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Iya, akidah yang kokoh, yang rasikh, iya, tidak akan berubah-ubah, berbeda dengan mereka ahlu wal bid'ah, iya, yang mereka kadang yang seringkali mereka berganti-ganti pendapat, ucapan, iya, karena mereka berpendapat dengan hawa, dengan akal mereka. Akidah sunnah jamaah mustafadah, diambil dari Al-Quran Sunnah, sehingga akidah yang kuat, yang kokoh. Dan seorang mengikutinya akan istiqomah di atasnya. Dan di antara keistimewaan akidah Al-Sunnah Al-Jamaah adalah akidah yang wadihah, yang jelas, iya, yang mudah dipaham. Di antara keistimewaan akidah Ahlus Sunnah Jamaah, ikhwan fillah rahimah, adalah akidah yang tuafiq al-ukul as-salimah, ya, wal-fitrah, yang cocok dengan akal yang masih sehat, dengan fitrah yang masih bersih. Ketika seorang tokoh Asy'ari, Asy'ariyah Abu Juwayni, ia mengingkari Urwallah, mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala di atas dengan syubhat yang dia lontarkan. Maka seorang ia berkata kepadanya, sudah, kita jangan bicara dengan Al-Quran. Iya, bagaimana menurut engkau dengan apa yang ada dalam diri kami? Mesti ketika seorang merasa butuh Allah Subhanahu wa ta'ala, iya, dia akan menggada ke atas. Mesti seorang ketika berdoa membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dia refleks otomatis, iya, yang dia akan tuju adalah yang di atas, yang menunjukkan bahwasanya iya keyakinan Allah Subhanahu wa ta'ala di atas itu mencocoki akal yang sehat dan fitrah yang bersih bersih. Maka tokoh Asy'ari tersebut menyatakan, hayyarani al-hamadani, hayyarani al-hamadani, iya, kalah dengan ucapan tersebut. Qul rahiman rahimakumullah. Ya, bait yang pertama intinya adalah Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya manzumah ini, qasidah ini adalah jawaban dari pertanyaan. Ada seorang yang bertanya kepada beliau terkait dengan masalah akidah beliau, ya, maka beliau akan menjawab dan sebelumnya mendoakan orang tersebut menjadi pendapatan hidayah. Yang kedua, beliau menegaskan bahwasanya apa yang akan beliau paparkan ini, apa yang akan beliau sampaikan ini adalah ucapan yang benar-benar dibangun di atas dalil. Ucapan seorang muhakkik yang benar-benar ucapannya dibangun di atas dalil Al-Quran wa Sunnah. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan prinsip aqidah al-sunnah yang pertama. Qala, kata beliau rahimahullahu ta'ala, hubbus sahabati kullihim li madhhabun wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Kata beliau, hubbus sahabah, cinta kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullihim, semua mereka, cinta kepada seluruh sahabat tanpa terkecuali, li madhhabun, adalah madhhabku. Di antara prinsip dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah mencintai seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, wa mawaddatul qurba, dan cinta kepada kerabat-kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada ahlu bait, kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beriman istiqamah, biha, dengan kecintaanku kepada ahlu bait, atawassalu, aku bertawassul. Iya. Tawassul yang masyru', ya, yang disyaratkan ada tiga, ya. Yang pertama tawassul dengan asma Allah wa sifatih, tawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, ya, walillahi al asmaul husna fad'uhu biha, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang terbaik, maka hendaknya kalian berdoa kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Di antara sekian faedah seorang ahlu sunnah mempelajari asma dan sifat-sifat Allah adalah untuk berdoa dengannya. Iya, minta rizki, misalnya Allahumma rizqni, ya Allah, ya Razzaq, ya Karim, urzuqni. Minta ampunan, minta rahmat, iya, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, iya, irhamni, waghfirli. Tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada tawassul yang kedua, tawassul dengan apa? Dengan amal saleh, seperti kisah tiga orang yang terjebak dalam goa. Iya. Masyhur hadis. Mereka masuk dalam goa kemudian tertutup pintunya oleh batu yang besar. Tidak bisa keluar. Akhirnya masing-masing mereka bertawassul dengan menyebutkan amal saleh yang pernah mereka lakukan. Yang ketiga, ya, dengan doanya seorang saleh yang masih hidup. Ketika zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terjadi kemarau berkepanjangan, ya, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Al-Abbas, ya, bin Abdul Muttalib. Dulu ketika Rasulullah masih hidup, mereka datang kepada Rasulullah untuk berdoa. Ketika Rasulullah SAW telah meninggal, tidak datang ke kuburan Rasul. Tidak datang kepada kuburan Rasul, tapi datang kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib untuk Al-Abbas radhiyallahu anhu berdoa. Minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa, iya, seorang yang apa namanya? Saleh. Sebagaimana ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, terkait dengan seorang sayyidut tabi'in. Rasul sallallahu alaihi wasallam akan datang kepada kalian, ya, seorang yang dia adalah baran bi ummi, yang berbakti kepada orang tuanya, kepada ibunya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian berjumpa dengannya, maka mintalah doa kepadanya. Mintakanlah ampunan kepada Allah dengan doa orang tersebut. Iya, sampai akhirnya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertemu dengan orang ini, iya, beliau pun mengamalkan apa yang Rasulullah SAW pernah wasiatkan, minta agar orang ini mendoakan beliau, memintakan ampun untuk beliau. Siapa dia? Siapa dia? Yang maksudnya Uwais Al-Qarni. Iya, Uwais Al-Qarni rahimahullah ta'ala, sayyidul tabi'in. Iya, jadi tawassul yang pertama adalah tawassul dengan nama Allah sifat-sifatnya, yang kedua tawassul dengan amal saleh, yang ketiga tawassul dengan, iya, doa seorang yang masih hidup, seorang saleh yang masih hidup. Iya, pertanyaannya yang disebut di sini, wa muaddatul qurba biha tawassalu, itu tawassul kemana yang maksudnya? Masuk ke mana ini? Tawassul dengan yang mana ini? Hah? Untuk memahami kitab. Hah? Dengan amal soleh. Maksudnya, cinta kepada para sahabat itu amal soleh. Aku cinta kepada seluruh sahabat Rasulullah SAW. Dan cinta kepada kerabat-kerabat Rasul juga adalah amal soleh. Iya. Yang dengan kecintaanku kepada beliau, kepada mereka ini adalah aku bertawassul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dua prinsip, cinta kepada para sahabat dan cinta kepada ahlul bait. Berikutnya, karena bersambung di bait berikutnya, kata beliau rahimahallahu taala, wa likullihim qadrun alayya wa fadailu. Di sebagian cetakan sepertinya berbeda. Dan masing-masing para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki kedudukan, memiliki keutamaan. Lakinnama as-siddiqu minhum afdalu. Akan tetapi as-siddiq, Abu Bakar as-siddiq radhiyallahu anhu itu adalah yang paling afdal dari seluruh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini malam ini kita bahas tiga pembahasan. Yang pertama terkait dengan hubbus sahabah, yang kedua adalah mawaddatul qurba, dan yang ketiga terkait dengan bahwasanya Abu Bakar Siddiq adalah afdal as-sahabah. Nah, ada dulu Pak lanjut. Salat dulu aja Pak, bagaimana? Salat dulu aja. Biar santai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Wala haula wala quwata illa billah ma ba'd. Khana billahi rahiman rahimakumullah. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, hubbus sahabati kullihim li madhhabun wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Berkata Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullahu taala, kata beliau rahimahullah, yushiru rahimahullahu taala ila anna hubbas sahabati jami'an min ghairi istisna'in huwa madhhabuh. Kata beliau, kata Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah, Ibnu Taimiyah rahimahullah mengisyaratkan bahwasanya cinta kemana semua kepada semua sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa terkecuali adalah mazhab beliau. Ini mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Yang membedakannya dengan Syiah, Rafidhah dan selainnya. Ahlussunnah cinta kepada seluruh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa terkecuali. Qala li qaulillahi subhanahu wa ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ba'da an dzakara al-muhajirin wal ansar, setelah Allah menyebutkan tentang keutamaan muhajirin dan ansar di suratul hasyr, Allah berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang datang setelah muhajirin dan ansar, yaqulun, mereka berkata, rabbana, wahai rabb kami, ighfir lana, ampunilah kami, wa ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan juga ampuni saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam beriman. Ikhwanillah rahiman rahimakumullah, minimalnya malam ini kita bahas tiga perkara terkait dengan sahabat. Yang pertama adalah man huwa as-sahabi. Yang kedua adalah bagaimana kewajiban Ahlus Sunnah terkait dengan masalah sahabat. Dan yang ketiga, kita akan nukil ucapan Syekh Muhammad rahimahullah terkait dengan hak-hak para sahabat Rasulullah atas kita. Awal yang pertama, man huwa as-sahabi, man hum as-sahabah, siapa dikatakan sebagai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, as-sahabah adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan wa mata ala dzalik. Sahabat Rasul yakni seorang yang pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun sesaat, pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman kepadanya, ya, kemudian meninggal di dalam keadaan beriman. berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman kepada beliau dan meninggal dalam keadaan di atas iman. Ini sahabat. Bagaimana prinsip Ahlus Sunnah terkait dengan masalah sahabah? Ya, disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Aqidah Wasithiyah. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, min usuli ahli sunnah, di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat lisan mereka. Ya, lisan mereka selamat, tidak mencaci maki, tidak mencerca para sahabat. Qulub, kalbu mereka juga selamat, tidak mendengki, tidak membenci para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, min usuli ahli sunnah, di antara prinsip ahli sunnah adalah selamatnya lisan mereka dan selamatnya kalbu mereka dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak mencerca mereka, tidak mencaci mereka, tidak membenci mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, apa saja hak para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam atas kita semua kaum mukminin umat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Di dalam syarah Lumatul I'tiqad, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan sebagian hak para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam atas kaum muslimin setelah mereka. Kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, min a'wam al-huquq, di antara hak para sahabat yang paling besar adalah mahabbatuhum bil qalbi wa sana'a 'alaihim bil lisan. Iya, cinta kepada mereka, mencintai mereka dengan kalbu dan kemudian memuji-muji mereka dengan lisan. Ini yang pertama. Qala bima asdauhu min al-ma'ruf lisan. Ini karena apa yang telah mereka perjuangkan, telah mereka berikan kepada kaum muslimin untuk Islam dan kaum muslimin dari perbuatan ma'ruf, perbuatan baik. Mereka mendampingi Rasul, membantu Rasul dalam berjihad, ya, dalam berdakwah, sehingga memiliki hak untuk dicintai, ya, dan dipuji. Yang kedua, kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala adalah at-tarahhumu 'alaihim. Wal istighfaru lahum. Iya, mendoakan rahmat untuk mereka. Mendoakan ridha untuk mereka. Iya, memintakan ampunan untuk mereka. Wal ladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Iya. Yang ketiga, kata beliau rahimahullahu ta'ala, al-kaffu an masawihim. Iya, menahan diri. Jangan memperbincangkan, iya, apa yang terjadi pada sebagian mereka dari ketergelinciran. Allati in sadurat an ahadi minhum fahiya qalilatun bin nisbati limalahum minal mahasin wal fadail. Hadis Muthaymin rahimahullah, yang kalaupun muncul, kalaupun terjadi, iya, kekeliruan, ketergelinciran dari salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu sedikit, qalilah, sedikit, iya, dibandingkan sekian banyak kebaikan dan, iya, keutamaan mereka para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala wa rubbama takunu sadiratan an ijtihad. Ini Yang pertama, kalaupun benar ada terjadi seorang mereka terjatuh, ini yang pertama qalilah, sedikit dibandingkan keutamaan dan kebaikan mereka. Ya, yang kedua, dan bisa jadi itu adalah munculnya karena ijtihad. Karena ijtihad. Dan seorang mujtahid kalaupun salah, dia mendapat udzur, dapat pahala, tidak berdosa. Yang ketiga, kata beliau rahimahullahu taala, atau sebelumnya, maghfurun wa amalun ma'dzur. Iya, kalau dia lakukan karena sebab ijtihad, berarti diampuni dan ma'dzur. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, kata beliau, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencerca para sahabatku. Iya. Dan Ibnu Taimiyah sendiri berkata di dalam Al-Aqidah Wasithiyah, kata beliau rahimahullahu taala, dan banyak riwayat-riwayat yang terkait dengan masalah ini, itu riwayat-riwayat yang diada-adakan. Dibuat-buat orang-orang Rafidah, Asy'iyah. Sebagian lagi ada yang zida wa nuqisa wa ghayyara, ada yang ditambah kurang, dirubah-rubah oleh mereka. Al-ahwal bid'ah. Jadi kan Syiah, Rafidah dan lainnya. Sehingga khawani fi rahiman rahimakumullah, ya penting. Di antara yang terpenting terkait dengan bacaan kita terkait ini, jangan sampai seorang muslim, jangan sampai seorang ahlu sunnah, seorang salafi salah di dalam membaca buku-buku bacaan terkait dengan sirah sahabat. Ya, dipilih benar-benar dari seorang penulis yang benar-benar ahlu sunnah. Jangan sampai dia menulis, membaca buku tulisan seorang syi'i, rafidi, tulisan seorang khariji, khawarij, ya, yang akhir kemudian tergiring untuk ya mengikuti opininya. Ya, membenci beberapa sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini terkait dengan sahabat. Iya, ucapan beliau rahimahullahu taala, hubbu sahabati kullihim li madhhabun, ini membedakan ahlu sunnah dengan kelompok-kelompok ahlul ahwal bid'ah, semisal Syiah, Rafidah, yang mereka bahkan mengkafirkan mayoritas para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun ucapan beliau rahimahullah, wa mawaddatul qurba biha atawassalu, ini prinsip ahlu sunnah yang membedakan ahlu sunnah dengan nawasib. Nasibah, an-nawasib, yang mereka yansibunal ada ala ahlil bait, yang mereka ya memusuhi keluarga Rasulullah SAW, ahlu bait Rasulullah SAW. Dua kelompok ekstrim ini, Syiah, Rafidah, wa man dhahaba madhhabahum, ya, yang mereka membenci para sahabat, bahkan mereka mengkafirkan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, iya, dan gulu kepada ahl bait. Ini nasibah, nawasib, ya, membenci ahl bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ahlus sunnah, iya, mereka adalah orang-orang yang cinta kepada para sahabat dan juga cinta kepada ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Siapa itu al-qurba di sini yang dimaksud? Disebutkan oleh Syekh Al-Harras rahimahullah di dalam syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Ya. Tata sebelumnya, Ibnu Taimiyah juga menjelaskan dalam Aqidah Wasithiyah bagaimana prinsip ahlu sunnah terkait dengan ahlu bait. Kata beliau, wa yuhibbuna ala baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunnah cinta kepada ahlu bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, ahlul bait yang di atas iman dan di atas istiqamah. Adapun yang mengaku ahlul bait tapi dia di atas kesyirikan, dia sufi, dia syi'i, rafidhi. Tidak. Iya, Ahlul Bait yang di atas iman, di atas istiqamah. Ahlus Sunnah cinta ke Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tawallawnahum, berwala kepada mereka. Wa yahfaduna fihim wasiat Rasulullah, menjaga wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan Ahlul Baitnya. Karena Rasulullah sallallahu pernah berwasiat kepada kaum muslimin, kepada para sahabat ketika itu, "Udzakkirukumullah fi ahli baiti." Aku ingatkan kalian kepada Allah terkait dengan keluargaku. Sehingga Ahlus Sunnah mencintai para sahabat dan juga cinta kepada Ahlul Bait Rasulullah sallallahu. Siapa yang masuk ke dalam kategori Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Syekh Halil Harras rahimahullah, kata Syekh Halil Harras rahimahullahu taala, Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah man tahrumu alaihimus shadaqah, adalah orang-orang yang haram memakan harta shadaqah, yang tidak boleh dia makan harta shadaqah. Wahum, mereka adalah yang pertama Alu Ali, keluarganya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anak turunannya. Yang kedua wa Alu Ja'far, iya keluarganya Ja'far bin Abdul Muttalib, iya anak turunannya. Yang ketiga wa Alu Aqil, iya Alu Aqil bin Abdul Muttalib, keluarganya Aqil bin Abdul Muttalib. Yang keempat adalah Wa'alul Abbas, Wa'al Al-Abbas, keluarganya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ini empat, semuanya Bani Hashim. Keluarga Ali bin Abi Thalib, keluarga Ja'far bin Abdul Muttalib, keluarganya Aqil bin Abdul Muttalib, dan keluarga Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Semuanya kata beliau wa kullu min Bani Hashim, wayul hakubihim, dan dimasukkan ke dalam hukum mereka juga, iya Banu Al-Muttalib, semua kabilah, iya Banu Al-Muttalib, iya mereka-mereka yang beriman dan di atas istiqamah, wajib Ahlus Sunnah untuk mencintai mereka. Iya. Jadi kalau bila rahimah rahimakumullah, yang penting juga disebutkan para ulama kita, iya kata para ulama kita, wa azwazun nabi sallallahu alaihi wasallam min ahli baiti, dan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun termasuk ahlul baitnya. Nah, ini bait wa hubbus sahabati kullihim li madhhabun wa muaddatul qurba bi tawassalu. Iya, membedakan Ahlus Sunnah dengan Syiah, Rafidah, dan Nawasib. Qala, kata beliau rahimahullah ta'ala, walikullihim qadrun alaiya wa fadailu, dan masing-masing sahabat itu memiliki keutamaan, memiliki kedudukan yang tinggi atasku. Ya, disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, ya di dalam Ushul Sunnah, tingkatan-tingkatan para sahabat. Kata para ulama kita, ikhwan fillah rahimana rahimakumullah, sahabat ya yang pernah mendapatkan keutamaan sebagai sahabat Rasul, berjumpa walaupun sesaat, itu lebih afdal daripada orang-orang setelah mereka. Keutamaan suhbah, keutamaan sebagai sahabat Rasul, pernah menjadi sahabat Rasul, itu tidak terkalahkan ya oleh keutamaan yang lainnya. Sehingga masing-masing mereka beli keutamaan dari kedudukan. Tetapi keutamaan mereka bertingkat-tingkat. Dan yang paling afdalnya adalah Abu Bakar As-Siddiq, lakinnama as-siddiqu minhum afdalu. Iya, tetapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah yang paling afdal di antara mereka semua. Syekh Ahmad Najmi rahimahullah menyebutkan urutan afdaliyah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau rahimahullahu taala, yushiru bihadha ila al-mufadalah bainas sahabah. Kata sahabat Najmi rahimahullah, bait ini menunjukkan, mengisyaratkan bahwasanya adanya mufadalah, perbedaan keutamaan di antara para sahabat. Ai ma hubbihim jami'an, bersamaan dengan kita meyakini semua mereka, kita cinta kepada mereka semua, tetapi kita yakin mereka memiliki keutamaan berbeda-beda. Qala fal adillatu tadullu ala tafdhil Abi Bakar ala ghairi minas sahabah. Dan dalil-dalil menunjukkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq itu adalah yang paling afdal. Iya, lebih afdal daripada seluruh sahabat yang lainnya. Abu Bakar As-Siddiq. Namanya siapa? Siapa namanya Abu Bakar As-Siddiq? Kenalnya Abu Bakar. Abdullah bin Utsman. Abu Bakar namanya Abdullah. Abu Quhafah namanya Utsman. Abdullah bin Utsman radhiyallahu anhuma. Abu Bakar wa Abu Sahabiyah, dua-dua sahabat. Nah, apa di antaranya? Yang pertama kata ulama kita, kan Abu Bakar As-Siddiq adalah laki-laki dewasa pertama yang masuk Islam, ya kan? Di antara yang menunjukkan keutamaan Abu Bakar adalah awwalu man aslama minar rijal adalah Abu Bakar. Yang pertama kali laki-laki dewasa masuk Islam adalah Abu Bakar. Kalau dari wanita? Dari wanita? Khadijah. Kalau dari anak laki-laki? Ali bin Abi Thalib. Kalau laki-laki dewasa adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu adalah yang menemani Rasul ketika hijrah dari Makkah ke Madinah. Beliau radhiyallahu anhu yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, seringkali ketika Rasulullah berpesan. Iya. Datang seorang ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jika aku datang tidak mendapat engkau, kepada siapa? Disarankan kepada Abu Bakar dan kepada Umar radhiyallahu anhu. Yang ketiga, beliau naib Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naibnya ketika mengimami sholat, ya. Rasulullah sakit, yang diperintah adalah Abu Bakar untuk menjadi imam. Ketika haji, haji yang pertama, yang diperintah untuk memimpin para sahabat haji pertama juga siapa? Abu Bakar. Sebelum akhirnya Rasul memerintahkan Ali untuk menyusul Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, qala thumma tafdhil Umar ala sairihim, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab. Thumma tafdhil Utsman, kemudian ketiga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Thumma Ali, kemudian yang keempat baris siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala thumma sittah al-baqin min al-ashrah. Kemudian setelah itu 1 2 3 4 berikutnya adalah 6 orang yang lain yang termaktub di dalam satu hadis yang dipastikan masuk surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Iya, Abu Bakar pasti masuk surga, Umar pasti masuk surga, Utsman pasti masuk surga, Ali pasti masuk surga. 6 lagi siapa? Iya, Az-Zubair ibn al-Awwam. Az-Zubair fil jannah. Az-Zubair ibn al-Awwam. Wa Talhah ibn Ubaidillah, kemudian Talhah bin Ubaidillah. Wa Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang berikutnya adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Kemudian yang kelima Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. Iya, dan yang keenamnya adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhum. Qala kata si Ahmad bin Najmi rahimahullahu taala, kata beliau, fahalul hijratain afdalu min ghairihim min al-muhajirin. Para sahabat yang ikut dua hijrah itu lebih utama daripada muhajirin yang lain yang cuma satu kali hijrah. Dua kali hijrah, hijrah ke mana? Hijrah ke mana? Ke Habasyah dan ke Madinah. Yang ikut dua kali hijrah, yang pernah hijrah ke Habasyah, kemudian ikut juga hijrah ke Madinah, lebih afdal daripada muhajirin lain yang tidak ikut hijrah ke Habasyah. Qala Qatadah rahimahullah, washabu bai'atil Aqabah afdalu min ghairihi minal ansar. Para sahabat Baitul Aqabah, iya, mereka ahli Madinah, orang-orang Madinah yang datang kepada Rasulullah SAW sengaja, yang berbaiat Baitul Aqabah, yang siap membantu Rasulullah ketika Rasulullah nanti datang ke Madinah, siap untuk membela beliau, melindungi beliau. Ini mereka-mereka ikut apa? Baitul Aqabah. Ini lebih afdal daripada sahabat Ansar yang lain tidak ikut ke Baitul Aqabah. Itu maksudnya beliau rahimahullah ta'ala. Qala thumma ahlu Badr, kemudian para sahabat ikut perang Badar. Thumma ahlu Baitur Ridwan, kemudian para sahabat ikut Baitur Ridwan. Thumma man amana wa hajar qabla fathi, kemudian setelah itu berikutnya para sahabat yang beriman dan hijrah sebelum Fathu Makkah. Iya. Thumma kemudian berikutnya man amana qatala ba'da al-fathi, yang beriman dan berperang setelah Fathu Makkah. Qala thumma sigar sahabat, kemudian baru para sahabat-sahabat yang kecil yang hidup, iya, ketika Rasul masih hidup, mereka dalam keadaan masih kecil. Ini khairan billahi rahiman rahimakumullah, tertib ya kedudukan para sahabat yang disebutkan Syekh Ahmad Ajmi rahimahullahu taala. Yang intinya malam ini kita bahas tiga. Yang pertama, akidah kita adalah mencintai seluruh sahabat tanpa terkecuali. Jadi membedakan ahlu sunnah dengan ahlu ahwal bid'ah, syiah, rafidah dan yang lainnya. Yang kedua, ahlu sunnah cinta kepada ahlu bait. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita sebutkan siapa itu ahlu bait. Jadi membedakan ahlu sunnah dengan an-nawasib, nasibah, dikarenakan khawarij dan lainnya. Dan yang ketiga, kita meyakini para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki kedudukan yang berbeda-beda, bertingkat-tingkat, keutamaan mereka bertingkat-tingkat, dan sahabat yang paling afdal adalah Abu Bakar As-Siddiq, dan ini membedakan Ahlus Sunnah juga dari Khawarij, dari Afan Syiah, dari Rafidhah. Ya, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup insyaallah, subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.